Pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita membahas tentang masalah ayat 27, 28, 29 dan ayat ke-30. Sekarang kita membahas tentang masalah ayat 31 surah Al-Anbiya. Pemirsa yang di pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita bacakan ayat Al-Qur'an Karim, wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfuzha wa hum an ayatiha mu'ridun. Artinya adalah kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Matahari, bulan, angin, awan dan lain-lain yang terdapat di langit dan di bumi, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia, orang-orang yang taat dan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Banyak hal yang tidak harus manusia miliki baru mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah keindahan langit dan bumi. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang ada di langit dan di bumi, baik awan dan bukit-bukit, gunung-gunung, itu semua adalah tujuannya untuk manusia, supaya manusia itu benar-benar melihat kekuasaan apa yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, kembali kita agak lari sedikit pembahasan tentang masalah zikir. Seafdal-afdal zikir adalah zikir fikir, yaitu zikir memikirkan ciptaan dan merenungkan semua apa yang ada di langit dan di bumi ini, supaya manusia itu tahu bahwa manusia itu adalah kita makhluk yang sangat lemah, dan kita benar-benar tetap istiqomah dengan keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Kami menarik sekali tadi ayat yang ke-32 dari surah Al-Anbiya dijelaskan oleh Ustaz Suhaidi sebagai pengantar. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah, ayat yang kita bahas pada kesempatan ini sebagaimana tadi sudah diantarkan oleh Ustaz Suhaidi berkaitan dengan penjelasan lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya tentang bagaimana kita harus belajar dari alam semesta yang diciptakan Allah ini. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi bahwa yang dimaksud dengan sama di sini bukanlah langit yang biru yang kita lihat dengan mata kita. Karena langit yang biru yang terlihat oleh mata kita itu bukanlah langit dalam artian tidak ada bendanya, tapi itu adalah batasan daripada penglihatan kita. Jadi sangat berbeda atap. Kata saqfan di sini artinya atap, ya. Atap yang dibuat manusia pasti memiliki tonggak penyangganya. Berbeda dengan atap dalam artian langit tidak ada penyangganya. Karena yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, apa yang hari ini ditemukan oleh para ilmuwan dengan sebutan atmosfer, bahwa lapisan atmosfer itulah yang menjaga alam ini. Dan ini memang betul-betul setelah dilakukan penelitian dan ilmu pengetahuan berkembang dengan begitu dahsyatnya, begitu luasnya, terbukti apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala ini, apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nyata adanya. Bahwa kalaulah sekiranya lapisan atmosfer itu tidak ada, maka dari dulu bumi ini telah hancur dihantam berbagai meteor. Kita ketahui bahwa meteor itu kecil saja pun bentuknya, misalnya sebesar mobil, misalnya mobil truk, jatuh ke muka bumi ini, maka akan ratusan kilometer hancur luluh lantak karena begitu dahsyatnya dari jatuhan atmosfer. Bagaimana pula kalau terjadi hujan atmosfer, hujan meteor maksudnya menghantam bumi tanpa adanya atmosfer yang melindunginya. Jadi subhanallah. Namun begitu pun kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum an ayatiha mu'ridun. Jelas mereka yang para peneliti tentang atmosfer itu banyak mengetahui tentang kekuasaan di alam semesta ini, ya, tapi ternyata mereka tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan wahyu ini dan mewahyukannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa hati manusia itu sudah benar-benar lebih keras daripada batu. Hati manusia itu sudah tertutup, telinganya, matanya sudah menjadi tuli dan buta. Ini menunjukkan bahwa keimanan ini benar-benar hadiah dan hidayah sekaligus dari Allah Subhanahu wa taala, yu'tihi man yasha. Ya. Allah lah yang memberikan hidayah, Allah lah yang menghadiahkannya kepada hamba-hambanya jika yang ia kehendaki. Oleh karena itu, alhamdulillah kita yang telah mendapatkan hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jaga hidayah itu dengan sebaik mungkin. Marilah kita pelihara hidayah yang telah ada pada diri kita, seperti yang tadi sudah juga disinggung oleh Ustaz Suhaidi, dengan zikir, dengan ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salat. Jangan tinggalkan salat yang 5 waktu, paling tidak itu. Kalaupun mungkin kita belum sampai kepada tingkat untuk menjaga salat sunat rawatib, salat duha, salat malam, walaupun hal itu hendaklah kemudian kita paksakan pada diri kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, sebab tujuan kita diciptakan Allah hanyalah untuk menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ingat bahwa hidup ini tidak lama, dan setelah kehidupan ini akan ada kehidupan yang jauh lebih kekal dan abadi. Dan di sanalah akan diperhitungkan setiap amalan, perbuatan, perkataan, niat kita di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan itu di dalam firman-Nya, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, oleh karena itu apapun yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dari kekuasaan dan keluar biasaan ciptaannya bukanlah untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menyombongkan zatnya, bukan hanya itu, walaupun Allah Subhanahu wa taala berhak untuk itu, tapi agar manusia lebih mengenal siapa dirinya. Karena dengan melihat alam yang begitu luar biasa, melihat gunung, melihat langit, melihat bumi, melihat atmosfer yang melindungi bumi ini, subhanallah, maka dia akan merasa kecil, dan dia pun mengecilkan dirinya, dan dia menyadari bahwa yang besar hanyalah zat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi sangat menarik ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa hum an ayatiha mu'ridun, dan mereka dari tanda-tanda itu semuanya, tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta, mu'ridun. Ya, bukan mereka tidak tahu, bukan jahilun, bukan mereka tidak mengetahui, mereka mengetahui, tapi mereka sangat sengaja berpaling. Betapa banyak kita melihat hari ini seorang dokter misalnya ateis, seorang ilmuwan ateis, tidak beragama, bahkan tidak mengakui adanya Tuhan, wal'iyadzubillah, padahal dia sangat dekat dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala tersebut. Di studio juga sudah ada Dr. Zainal Arifin yang mungkin akan menambahkan penjelasan terhadap ayat ini. Fadhal Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana, Ustaz Ardiansyah, dan Ustaz Suhaidi. An ayatiha mu'ridun, berpaling dari tanda-tanda kekuasaan Allah, menarik untuk kita kaji sebagaimana yang tertulis di tafsir inspirasi ini. Matahari, bulan, angin, dan awan, dan lain-lain yang terdapat di langit, bukti kuasa Allah yang membuat manusia lebih taat dan lebih bahagia. Saya menulisnya lebih taat dan lebih bahagia karena mu'ridun adalah orang yang tidak taat dan orang tidak bahagia. Ada dua kata kunci dari mu'ridun ini. Pertama, seperti kata Ustaz Ardiansyah yang juga telah disebutkan sebelumnya, yahtadun tadi, menarik untuk kita kaji juga lebih dalam tentang ada petunjuk sebagai suatu sumber untuk menjadi orang lebih taat, atau petunjuk supaya orang lebih mudah dan lebih bahagia karena berjalan dengan suasana yang aman dan nyaman. Begitu juga di sini mu'ridun, tidak taat dan tidak bahagia. ada orang yang dapat memberi fasilitas yang begitu kenyamanan dengan langit. Kita menemukan sekarang langit memiliki rahasia yang sungguh luar biasa. Bagaimana kita menjadi lebih nyaman hidup sekarang? Bayangkan kalau misalnya kita harus pergi dari Medan menggunakan kapal laut atau darat menuju Arab Saudi, itu kita akan menembus waktu hampir 1 bulan lamanya. Begitu juga ketika kita hendak ke Brunei atau kemanapun. Tetapi dengan pesawat terbang, di mana manusia diajak untuk berpikir menggunakan angin, sehingga waktu yang seharusnya, waktu yang dulunya 1 bulan, sekarang dapat ditempuh dengan waktu 10 jam saja. Misalnya dari Medan menuju ke Arab Saudi. Begitu juga dengan memikirkan bagaimana Allah menciptakan langit, di mana di situ ada awan, ada angin, ada bulan dan matahari. Ada satu fenomena yang sungguh luar biasa di abad ini, yaitu apa? Menggunakan angin sebagai sarana informasi dan komunikasi. Kita dapat berkomunikasi satu orang di Medan dan satu orang lagi berada di Arab Saudi sedang melaksanakan ibadah haji. Tidak saja sampai di situ, sekarang juga kita menemukan bagaimana orang itu berbicara dan menatap wajah satu sama yang lain. Ini adalah apa? Ini adalah rahasia langit. Maka kalau orang mu'ridun, maka tidak akan bahagia karena dia tidak mengeksplorasi, mengkaji dan menggali rahasia langit ini. Dan itu ternyata diraih oleh orang-orang non-muslim, dan kita menikmatinya walaupun sumbangsih mereka seharusnya perlu kita apresiasi. Yang kedua, lebih taat. Inilah yang lebih penting. Maka sebenarnya mukmin itu lebih taat dan lebih bahagia karena dia mengakui alam milik Allah dan dia pun mengeksplorasinya sesuai dengan bingkai yang dikehendaki Allah. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Dr. Ardiansah dan Dr. Jenal Arifin yang telah menyampaikan surah Al-Anbiya ayat 30, 31, ayat 30. Mudah-mudahan dengan ayat ini dapat menambah keimanan kita dan keilmuan kita dan keikhlasan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ayat ini dapat kita renungkan bahwa Allah yang menciptakan bumi, langit, bintang-bintang, matahari dan segala macam yang ada di dunia ini. Allah menciptakan langit tidak bertongkat, Allah menciptakan bumi datar tidak pernah goyang. Kalau kita lihat itu, pasti kita tidak akan pernah syirik kepada Allah. Pasti kita akan taat segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pendengar yang budiman, mudah-mudahan ayat ini dapat kita amalkan dalam hidup kehidupan kita. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.